Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima amma ba'du. Fa insyaallah melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah pada jilid yang keempat untuk edisi yang baru, Al-Juz'ur Rabi'u, ya, jilid yang keempat sampai pada pelajaran yang ketiga, ya. Ad-Darsu Ats-Tsalitsu, Ad-Darsu Ats-Tsalitsu, ya, pelajaran yang ketiga. Di antara pembahasan yang dibahas pada pelajaran kali ini adalah tentang fi'il tsulatsi mazid pada bab tafa'ala. Ya, fi'il tsulatsi mazid bab tafa'ala. Ya, kemarin sudah disampaikan pada kesempatan sebelumnya, pada tamrin yang kedua, ketiga, dan keempat pada pelajaran ini. Ya, jadi fi'il tsulatsi mazid bab tafa'ala. Jadi penambahan dua huruf, ya, dari mujaradnya, dari fa'ala, yakni ditambahkan huruf ta sebelum fa fi'il, dan ditambahkan ain fi'il, yakni mengulang ain fi'ilnya. Ini, jadi penambahan dua huruf tersebut. Kemudian melanjutkan pembahasan dari pelajaran ini, sekarang tamrin yang berikutnya masih terkait dengan bab tafa'ala ini, yakni sadisan tamrin yang keenam, halaman ke-30, tamrin yang keenam, ta'ammalil amsilata li babi tafa'ala. Ya, perhatikan contoh-contoh ini untuk bab tafa'ala. Wa'ayyin fiha al-madiyya wal-mudari'a wal-amra wal-masdara wasmal fa'ili wasmal maf'uli wasmal makani. Ya, wa'ayyin fiha, dan tentukan padanya, pada contoh-contoh ini, al-madiyya fi'il-madi wal-mudari'a fi'il-mudari' wal-amra fi'il-amr wal-masdara masdar wasmal fa'ili ism fa'il wasmal maf'uli isim maf'ul wasmal makani dan isim makan. Ya, langsung saja, ya. Awalan yang pertama, kalimat yang pertama dari tamrin yang ke-6 ini, ana mutazawwijun. Ya, ana mutazawwijun. Ya, saya, ya, sudah menikah, ya, mutazawwijun. Ya, ini apa? Mutazawwijun, ya, ini isim fa'il. Dari fi'il tazawwaja, isim fa'ilnya mutazawwijun. Sanian yang kedua, uridu an atahaddatsa ilaika fi mawdu'in muhimmin. Ya, uridu an atahaddatsa ilaika fi mawdu'in muhimmin. Saya ingin berkata, bercakap-cakap atau berbincang-bincang atau apa? Ngobrol, ya. Saya ingin berbincang-bincang denganmu. Fi mawdu'in muhimmin, pada topik atau tema atau permasalahan yang penting, ya, yang termasuk bab tafa'ala pada lafaz, ya, atahaddatsa, an atahaddatsa, ini atahaddatsa, ini termasuk bab tafa'ala. Bentuk apa? Ya, ini bentuk fi'il mudhari', ya, fi'il mudhari' untuk mutakallim, ya, huruf mudhara'ah dengan hamzah. Ya, kemudian di sini dinasabkan oleh an. Ya, an menasabkan fi'il mudhari'. Ya, kalau diurutkan asalnya, tahaddatsa, ya tahaddatsu. Ya, bentuk mudhari' asalnya, ya tahaddatsu. Kemudian digunakan untuk mutakallim, ya, huruf mudhari'ah dengan hamzah menjadi atahaddatsu. Ya, atahaddatsu. Kemudian ada an yang menasabkan fi'il mudhari' tersebut menjadi an atahaddatsa. Ini ya, ini mudhari'nya. Berikutnya, salisan yang ketiga, atakallamu salasa lughatin. Atakallamu salasa lughatin. Saya berbicara ya pada tiga bahasa. Atau saya berbicara dengan tiga bahasa. Maksudnya apa? Saya bisa berbicara dengan tiga bahasa. Mampu. Ya, berbicara dengan tiga bahasa. Ya. Ini. Yang termasuk bab tafa'ala pada lafaz atakallamu. Ya, ini seperti tadi. Ini fi'il mudhari' untuk mutakallim. Atakallamu. Ya, madhinya takallama, mudhari'nya yatakallamu. Untuk mutakallim menjadi atakallamu. Di sini marfu', ya, karena tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan, ya, mudhari'nya marfu', ya, atakallamu. Ini. Berikutnya, rabi'an yang keempat, lam atalaqqa risalatan min ahli mundu syahrin au aksara. Lam atalaqqa risalatan min ahli mundu syahrin au aksara. Saya tidak menerima surat dari keluarga saya. Ya, saya tidak menerima surat dari keluarga saya sejak sebulan atau lebih. Yang termasuk bab tafa'ala pada lafaz atalaqqa. Ya, atalaqqa. Apa? Bentuk apa ini? Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' yang i'rabnya ya, fi'il mudhari' yang majzum, ya. Kenapa? Karena ada lam, ya. Lam itu menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, di sini fi'il mudhari' yang majzum untuk mutakallim, untuk orang yang berbicara. Asalnya atau madhinya talaqqa. Kemudian mudhari'nya yang marfu' yatalaqqa. Ya, seperti kemarin ya pada pembahasan tamrin yang keempat ya. Talaqqa yatalaqqa. Kemudian untuk mutakallim menjadi atalaqqa. Jadi diakhiri dengan alif. Alif yang ditulis dalam bentuk ya ya. Atalaqqa ya, itu mudhari' marfu'nya untuk mutakallim. Kemudian di sini dijazmkan oleh lam. Ya, tanda jazmnya apa? Pada fi'il mudhari' yang mu'tal akhir itu tanda jazmnya dengan menghilangkan huruf akhir, huruf illah yang akhir itu dihilangkan. Sehingga di sini menjadi lam atalaqqa. Alif yang akhir dihilangkan. Ya, itu sebagai tanda jazmnya, hilangnya huruf akhir tersebut. Ya, ini. Lam atalaqqa. Khamisan yang kelima. Fit ta'anni assalamatu. Wa fil ajalati annadamatu. Ya, fit ta'anni assalamatu. Dalam ketenangan. Ya, itu ada salamah. Ada keselamatan. Wa fil ajalati annadamatu. Dan dalam ketergesa-gesaan. Itu ada penyesalan. Ya, dalam ketenangan. Ya, tidak tergesa-gesa, tenang, itu keselamatan. Dan pada ketergesa-gesaan, ya terburu-buru, tergesa-gesa, yaitu nadamah, penyesalan. Ya. Yang termasuk bab tafa'ala pada lafaz ta'anni, at-ta'anni. Bentuk apa? Ya, masdar. Ya, dari fi'il ta'anna, ya ta'anna, ya, kemudian masdarnya ta'anni. Ini at-ta'anni. Berikutnya, sadisan yang keenam. Al-ana tadhakkartu ismahu. Al-ana tadhakkartu ismahu. Sekarang saya ingat namanya. Ya, sekarang saya ya, baru ingat namanya. Ya, tadhakkartu, ini yang termasuk pada bab tafa'ala, bentuk fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, ya, bersambung dengan ta'fa'il, pemerta sebagai fa'il, ya. Asalnya tadhakkara, ya, karena bersambung dengan tak fa'il yang berharakat menjadi tadhakkartu. Ini. Berikutnya sabian yang ketujuh, hawala lisu, ya, hawala lisu dukhul al baiti bi tasalluqil jidari. Hawala lisu dukhul al baiti bi tasalluqil jidari. Pencuri itu berusaha ya, masuk rumah dengan memanjat tembok. Ya, bi tasalluqil jidar, dengan memanjat dinding atau tembok. Ya, yang termasuk bab tafa'ala pada lafaz tasalluq. bi tasalluqi ya, tasalluqi. Tasallukun, tasallukun. Di sini ada huruf ba menjadi majrur bi tasalluqi. Bentuk apa ini? Ya, ini bentuk masdar. Ya, tasallaqa ya tasallaku tasallukun ya, atau tasallukun itu masdar. Baik. Berikutnya. Saminan yang ke-8. Ta'alau nataghadda. Ta'alau nataghadda. Kemarilah. Ya, memanggil ya, beberapa orang, banyak orang yang di depannya, yang apa, lawan bicaranya. Kalian, kemarilah. Nataghadda. Kita makan siang. Ya, nataghadda. Kita makan siang. Jadi mengajak lawan bicara, orang banyak, untuk makan siang. Ta'alau nataghadda. Kemarilah kalian, kita makan siang. Seperti itu ya, maknanya. Nah, di sini yang termasuk bab tafa'ala pada lafad, ya, nataghadda. Ya, nataghadda. Bentuk apa ini? Ya, ya bentuk mubarak yang bagaimana? I'rabnya? Marfu', mansub, ataukah majzum? Iya, mubarak yang majzum. Kenapa dia mubarak majzum? Kenapa dia menjadi jazm? Ya, karena sebagai jawab dari talab. Jawab dari talab. Talabnya, yakni ta'alau. Ini amr. Jenis talab yang berupa amr. Dengan bentuk fi'il amr. Ya, fi'il mudhari' menjadi jawab talab tersebut, maka mudhari'nya menjadi majzum. Ya, tanda jazmnya, nataghadda, jazmnya dengan menghilangkan huruf akhir. Huruf illah yang ada di akhir. Ya, asalnya, nataghadda ya di akhir dengan alif ya marfu'nya ada alif di akhir nataghadda kemudian jazmnya itu dengan menghilangkan huruf illah tersebut pada keadaan marfu' ada alif ya tetapi tanda rofa'nya bukan alif tersebut ya. Supaya tidak keliru ya pada keadaan marfu' fi'il ini ya, huruf akhirnya alif itu ada alifnya nataghadda ya, karena untuk mutakallim ma'a ghairihi atau mutakallim jamak ya huruf mudhara dengan nun ya nataghadda kemudian huruf akhirnya alif tetap ada adapun tanda rafa'nya itu adalah dhammah muqaddarah dhammah yang ditakdirkan yang tidak tampak pada alif tersebut. Jadi nataghadda ya. Sesungguhnya sejatinya alifnya itu dhammah. Ya. Tetapi karena alif tidak bisa berharokat, ya dia selalu sukun ya, wajib sukun alif itu, maka dhammahnya menjadi tidak tampak. Nah, dhammah yang tidak tampak atau dhammah muqaddarah itulah yang menjadi tanda rafa'nya. Adapun tanda jazmnya itu adalah dengan menghilangkan alif tersebut, menghilangkan huruf akhir yaitu huruf illah alif yang ada di akhir tersebut sehingga di situ menjadi nataghadda ini itu ya berikutnya ta'asyan yang ke-9 ata'asya ya ata'asya bu'aida salatil maghribi ata'asya bu'aida salatil maghribi saya apa ata'asya saya makan malam ya bu'aida salatil maghribi sesaat setelah salat maghrib bu'aida setelah kemudian di sini dibentuk tasghir berarti jaraknya lebih dekat berarti apa sesaat setelah ya jadi sesaat setelah salat maghrib begitu selesai salat maghrib ya mungkin ada waktu mungkin beberapa detik atau beberapa menit kemudian baru makan malam langsung makan malam tidak menunggu mungkin seperempat jam atau setengah jam tidak tetapi cukup mungkin 1-2 menit ya kurang lebihnya atau sebagai gambarannya ya untuk menunjukkan kedekatan waktunya ini yang ditunjukkan dari lafaz bu'aida jadi ba'da ya dibentuk tasghir menjadi bu'aida ini untuk mendekatkan waktunya ya, kalau dikatakan ba'da setelah ba'da salatul maghrib setelah salat maghrib itu bisa mungkin seperempat jam setengah jam atau satu jam ya menjelang isya itu bisa masih dikatakan ba'da salatul maghrib setelah salat maghrib waktunya, rentang waktunya ya seperti itu, habis sholat maghrib sampai isya. Itu cakupan waktu dari ba'da sholatil maghrib. Tetapi kalau dikatakan dengan bentuk tasghir bu'aida, maka tadi makna yang terkandung atau makna yang ditunjukkan itu adalah sesaat setelah sholat maghrib. Jadi mungkin 1-2 menit. Sekitar itu kurang lebihnya ya. Itu. Jadi waktu yang pendek, waktu yang dekat dengan sholat maghrib. Dengan selesainya sholat maghrib itu. Kemudian tadi yang termasuk bab tafa'ala pada lafad ata'asya. Ini bentuk fi'il mudhari' untuk mutakallim. Ya, mudhari' untuk mutakallim dalam keadaan marfu'. Ata'asya. Karena tidak ada, ya, tidak ada yang menasabkan, tidak ada yang menjazmkan. Jadi ya marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan pada alif. Ata'asya. Jadi saya makan malam sesaat setelah sholat maghrib. Ini. Berikutnya, asyar yang ke-10. Nahnu warasatul mutawaffa. Nahnu warasatul mutawaffa. Kami, orang-orang yang mewarisi orang yang meninggal ini. Kami adalah ahli waris orang yang meninggal ini. Al-mutawaffa, orang yang meninggal. Ini yang termasuk bab tafa'ala. Bentuk apa ini? Isim maf'ul. Kemarin sudah disebutkan ya, isim maf'ul. Ini. Berikutnya, hadi asyar yang ke-11, mutawabi'un anta, mutawabi'un anta, apakah berwudu engkau, apakah engkau orang yang berwudu, apakah engkau sudah berwudu, ini kalau diartikan secara makna, orang Indonesia mengatakan seperti, apakah kamu sudah wudu, ya, tapi, dalam bahasa Arab, orang Arab mengungkapkan atau mengatakan, menanyakan dengan bentuk seperti ini, lafadznya. Mutawaddi'un anta. Mutawaddi'un, orang yang berwudu. Ini, apakah kamu orang yang berwudu? Ini, maksudnya, apakah kamu sudah wudu? Ini, kira-kira seperti itu ya. Perbedaan budaya dalam mengungkapkan suatu kalimat, mengungkapkan maksud apa yang disampaikan, seperti itu. Nah ini mutawaddi'un, ini yang termasuk bab tafa'ala bentuk isim fa'il ya, bentuk isim fa'il ya, mutawaddi'un. Berikutnya tsaniya asyar yang ke-12, hadhihi al-hadiqatu mutanaffasu ahli al-baldati. Hadhihi al-hadiqatu mutanaffasu ahli al-baldati. Kebun ini adalah mutanaffas, tempat tamasya. Tempat tamasya apa piknik. Ahlil baldati, penduduk negeri ini. Jadi kebun ini, taman ini adalah tempat tamasya penduduk negeri ini. Mutanaffasu, ini ya yang termasuk bab tafa'ala, ini bentuk maknanya apa tadi? Mutanaffas, tempat tamasya. Berarti isim makan. Ya, isim makan sesuai dengan makna, sesuai dengan konteks kalimatnya. Kebun, taman, ya terkait dengan tempat. Nah, sehingga makna mutanaffasu di situ yang sesuai ya, tempat tamasya. Kebun atau taman ini adalah tempat untuk bertamasya bagi penduduk negeri ini. Berarti di sini mutanaffasu adalah isim makan. Bukan isim maf'ul, ya, bukan yang lainnya isim zaman, tetapi dia adalah isim makan. Ini sesuai dengan makna ataupun konteks kalimat yang ditunjukkan pada kalimat ini. Itu ya. Jadi seperti itu, siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Sekali lagi ya, perhatikan. Kata-kata yang ada dalam kalimat itu akan menunjukkan makna yang dikehendaki. Yang mana? Kalau secara sighah, secara bentuk, lafad mutanaffasun, ini bisa bentuk isim maf'ul sebagai asalnya. Ya, ini bentuk asalnya adalah bentuk isim maf'ul. Tetapi ingat pada sulasi mazid, bentuk isim maf'ul itu juga digunakan untuk isim zaman ataupun isim makan. Atau juga untuk apa? Masdar mimi. Ya, ini. Nah, nanti ketika sudah digunakan dalam kalimat, itu bisa diketahui sesuai dengan siyaqul kalam, konteks kalimatnya seperti ini tadi. Berikutnya, salisa asyar yang ke-13, akhir rijul jami'atil islamiyati anta akhirijul jami'atul islamiyati anta? Apakah lulusan Universitas Islam engkau? Apakah engkau ini lulusan Universitas Islam? Khirij. Ya, khirij itu lulusan, alumni. Ya. Naam, ya, takharrajtu fi kulliyati lughatil arabiyyati 'ama 400,000 lil hijrati. Ya, saya lulus, ya, takharrajtu, saya lulus. Ya, pada Fakultas Bahasa Arab pada tahun 1400 Hijriah. Ini takharrajtu, ini ya, takharraja. Ini fi'il madhi. Ya, kemudian bersama dengan ta' fa'il menjadi takharrajtu. Ini. Rabi' asyara yang ke-14, contoh dalam Al-Qur'an, qala ta'ala, Allah menyatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Ya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu. Dan bertawakkallah kepada zat yang maha hidup. Al-hayyu, zat yang maha hidup. Alladzi la yamut, yang tidak mati. Yang tidak akan pernah mati. Yakni Allah. Al-hayyu, zat yang maha hidup. Ya, tidak akan pernah mati. Ya, ini, bertawakkallah. Ya, berserah dirilah kepada Allah. Zat yang maha hidup, yang tidak akan mati. Tidak akan pernah mati. Ini di surah Al-Furqan ayat yang ke-58 yang termasuk bab tafa'ala pada lafaz tawakkal. Wa tawakkal 'alal hayyi. Tawakkal. Bentuk apa ini? Fi'il. Fi'il amr. Ya, tawakkal, lamnya sukun, bukan fathah. Ya, kalau fathah tawakkala itu fi'il madhi. Kalau disukun tawakkal berarti dia fi'il amr. Tawakkala, yatawakkalu, tawakkal. Seperti kemarin ya, pada tamparan yang ketiga, ta'allama yata'allamu ta'allam. Ya, ini jadi tawakkal di sini adalah fi'il amr. Berikutnya, khamisa asyara yang ke-15, waqala fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin. Ya, fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin. Maka Adam itu menerima beberapa kata, beberapa kalimah ya, dari Rabbnya. Ya, menerima wahyu dari Rabbnya. Di surah Al-Baqarah ayat yang ke-37 yang termasuk bab tafa'ala pada lafaz talaqqa. Ini bentuk fi'il madhi ya, talaqqa ini ya, menerima. Ini beberapa contoh penggunaan fi'il sulasi mazid bab tafa'ala ya, beserta mustaqatnya ya, bentuk-bentuknya dalam kalimat-kalimat dan juga dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Berikutnya sabian yang ketujuh, tamran yang ketujuh. Ya juzu hatfu ihdatta'aini. Ya juzu hatfu ihdatta'aini min tatafa'alu. Ya, jadi boleh menghilangkan salah satu dari dua ta. Ya juzu hatfu ihdatta'aini. Boleh menghilangkan salah satu dari dua ta. Min tatafa'alu. Dari lafaz tatafa'alu. Apa ya? Fi'il mudhari'. Ya, fi'il mudhari' pada bab tafa'ala ini yang huruf mudhari'nya dengan ta. Ya, yang huruf mudhari'nya dengan ta. Ya, bisa untuk mukhatab ya, anta atau bisa untuk gha'ibah atau hiya. Ya, jadi fi'il mudhari' yang huruf mudhari'nya untuk ta. Nah, ketika huruf mudhari' ta, maka tentu akan bertemu dengan ta tambahan pada fi'il ini, pada bab ini. Menjadi tatafa'alu. Ya, tatafa'alu. Nah, pada keadaan ini, tadi dikatakan apa? Boleh menghilangkan salah satu dari dua ta tersebut. Ya, tidak ditentukan yang mana. Ta yang huruf mudhara'ah, ataukah ta yang itu huruf tambahan. Pada bab ini, tidak ditentukan. Yang jelas salah satunya dihilangkan. Ini boleh. Apa hukumnya? Boleh, ya boleh. Artinya boleh dihilangkan, boleh tidak. Jadi boleh tetap tatafa'alu dengan dua ta. Dan boleh menjadi satu ta. Ya, salah satunya dihilangkan menjadi tafa'alu. Ya, ini ya, jadi kalau dikatakan boleh, ya jadi boleh seperti ini. Atau boleh seperti asalnya. Kama fil misalainil atiyani, sebagaimana pada dua contoh berikut ini. Yang pertama, dalam surah, dalam ayat tanazzalul malaikatu warruhu. Tanazzalul malaikatu warruhu. Para malaikat dan ruh itu turun. Di surah Al-Qadr ayat yang keempat dijelaskan tanazzalu asluhu tatanazzalu. Jadi tanazzalu ini asalnya adalah tatanazzalu. Dua huruf ta di awal pada fi'il mudhara ini, kemudian salah satu ta-nya dihilangkan. Tatanazzalu menjadi tanazzalu. Contoh yang lain, dalam ayat yang lain di surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala tajassasu. Wala tajassasu. Dan janganlah kalian itu memata-matai. Tajassasu asluhu tatajassasu. Tajassasu ini asalnya adalah tatajassasu. Ya. Ini. Jadi dua huruf ta di awal fi'il mudhari ini, kemudian salah satunya dihilangkan. Ini boleh. Ya. Kemudian berikutnya saminan yang ke-8, tamrin yang ke-8 masih terkait dengan fi'il bab tafa'ala ini. Ta'ammalil misala, perhatikan contoh ini, summa akmilin naqisa, kemudian sempurnakan sisanya, kekurangannya atau sisanya. Contoh yang pertama, zawajani abi binta ammi. Zawajani abi binta ammi. Ayahku menikahkan aku pada putri pamannya. Ayahku menikahkan aku dengan putri pamannya. Ini fi'ilnya apa? Zawwaja. Sudah dibahas pada pelajaran-pelajaran terdahulu sebelumnya tentang fi'il ini. Di sini apa? Zawwaja muta'addi pada dua maf'ul bih. Ya, muta'addi pada dua maf'ul bih. Dalam contoh ini maf'ul bih yang pertama adalah dhamir ya mutakallim. Zawwajani, ya, dhamir ya mutakallim, ini maf'ul bih yang pertama. Kemudian maf'ul bih yang kedua, binta, ya, binta, ini maf'ul bih yang kedua. Zawwajani abi binta ammi. Abi sebagai fa'il, ya, ayahku menikahkan aku pada atau dengan putri pamanku. Nah, ini fi'il zawwaja yang berwazan fa'ala atau babnya fa'ala, ini muta'addi pada dua maf'ul bih. Nah, kemudian kalimat berikutnya sebagai apa? Istilahnya sebagai hasil atau sebagai akibat, ya, sebagai apa? Kelanjutan dari kalimat tersebut, ya, menjadi apa? Tazawwajtu binta ammi. Tazawwajtu binta ammi. Aku menikahi putri pamanku. Ya, ini secara makna tadi menunjukkan apa hasilnya atau dampaknya atau imbasnya dari kalimat yang sebelumnya tadi. Ayahku menikahkan aku dengan putri pamanku. Maka atau sehingga, yakni hasilnya atau dampaknya atau yang semakna semacam itu, ya, sehingga apa? Tazawwajtu binta ammi. Aku menikahi putri pamanku. Jadi ada keterkaitan di mana kalimat yang pertama tadi akan mengakibatkan keadaan yang ditunjukkan oleh kalimat yang kedua tadi. Tazawwajtu binta ammi. Aku menikahi putri pamanku. Nah, di sini pada kalimat yang kedua fi'il yang digunakan tazawwajtu, ya, tazawwaja, fi'il pada bab tafa'ala. Ya, pada bab tafa'ala. Nah, di sini dia muta'addi pada satu maf'ul bih. Ya, dia menasabkan satu maf'ul bih atau muta'addi pada satu maf'ul bih, yakni binta. Adapun mutakallim di sini berubah, ya, kedudukannya dia sebagai fa'il. Tazawwajtu, aku menikahi. Jadi mutakallim di sini sebagai fa'il. Yang semula tadi pada kalimat sebelumnya dia sebagai maf'ul bih yang pertama. Kemudian binta sebagai maf'ul bih yang kedua dari fi'il zawwaja. Kemudian ketika fi'ilnya berubah atau fi'il yang digunakan pada bab tafa'ala tazawwaja, maka keadaannya berubah. Mutakallim itu menjadi fa'il. Ya. Yang semula tadi maf'ul bih pertama dari zawaja, kemudian binta ini menjadi maf'ul bih. Satu-satunya maf'ul bih. Karena di sini tazawwaja dia muta'adi pada satu maf'ul bih. Mempunyai satu maf'ul bih saja. Ini. Jadi ini secara makna ya. Di antara makna pada bab ini, tafa'ala adalah seperti ini. Contoh yang satu contoh lagi. Allamani zamili al-lughatal yabaniyata. Allamani zamili al-lughatal yabaniyata. Temanku mengajariku bahasa Jepang. Allamani, allama. Ya, seperti zawwaja. Di sini, muta'adi pada dua maf'ul bih. Ya. Menasabkan dua maf'ul bih. Allamani, ya mutakalim, maf'ul bih yang pertama. Ya, kemudian al-lughata, maf'ul bih yang kedua. Ya. Adapun zamili itu fa'ilnya. Jadi temanku mengajariku bahasa Jepang. Kemudian sebagai apa? Dampaknya, hasilnya, atau akibatnya secara makna dari kalimat tersebut. Ya. Kemudian apa? Digunakan fi'il pada bab tafa'ala tadi. Yang berasal dari allama tadi. Sehingga menjadi apa? Ta'allama. Jadi allama menjadi ta'allama. Kemudian fa'alnya tadi dari maf'ul bih yang pertama. Allamani. Ya mutakalim, ini maf'ul bih yang pertama dari allama. Kemudian dia yang menjadi fa'il dari ta'allama. Menjadi apa? Ta'allamtu. Ya, untuk mutakalim ya. Kalau menjadi fa'il, dhamirnya adalah dhamir ta. Ya, kalau menjadi maf'ul bih, dhamirnya ya. Allamani. Tapi kalau menjadi fa'il, dhamirnya ta. Ta'allamtu. Ya, ta'allamtu al-lughatal yabaniyata. Saya belajar bahasa Jepang. Aku belajar bahasa Jepang. Ta'allamtu al-lughatal arabiyyata. Ini ya. Ini salah satu makna dari fi'il bab tafa'ala. Nah, makna yang semacam ini. Tazawwaja. Ya, hasil dari zawwaja. Atau akibat atau dampak dari zawwaja. Kemudian ta'allama, ya, terkait dengan allama yang sebelumnya tadi. Makna yang semacam ini dalam istilah saraf, ya, atau tasrif, itu disebut sebagai makna mutawa'ah. Jadi makna mutawa'ah. Ya, gitu ya. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut pada pembahasan khusus ilmu saraf, insyaAllah. Ini ya. Ini. Nah, di sini untuk pembahasan fi'il bab thulatsi mazid, pembahasan tentang fi'il thulatsi mazid bab tafa'ala sampai pada tamrin yang ke-8 ini. Ya, tamrin-tamrin yang berikutnya ini sudah terlepas dari fi'il bab tafa'ala tersebut. Ya. Itu ya. Kita lanjutkan. Berikutnya tasian tamrin yang ke-9. Ya, pembahasannya sudah terlepas, ya, tidak lagi terkait dengan bab tafa'ala ya. Pembahasan yang lain, bab yang lain. Disebutkan contoh kalimat yang disebutkan dalam daras kemarin, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin zawwajahu ukhtaha Umma Kulthumin. Ya, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali min Badrin dari Badar, zawwajahu ukhtaha Umma Kulthumin. Beliau menikahkan Utsman pada putri pada saudarinya, saudari Ruqayyah, yakni Ummu Kulthum. Nah, di sini tentang lafaz lamma. Apa lamma dalam kalimat ini? Maknanya apa? Faedahnya apa? Hadhihi lamma alhina alafuminkum. Hadhihi lamma alhiniyatu. Hadhihi lamma alhiniyatu. Ini adalah lamma hiniyah. Jadi lamma yang bermakna hina. Hina. Ketika. Saat. Atau pada waktu. Ya, menunjukkan makna waktu. Hin. Ya, waktu. Atau saat. Atau ketika. Ya, kalau diterjemahkan ya. Dengan kata-kata itu. Ini. Jadi lamma di sini adalah lamma al-hiniyah. Jadi lamma yang bermakna hina. Wahiyya zarfu zamanin. Dan dia adalah zarf zaman. Lamma al-hiniyah. Lama yang bermakna hin, bermakna waktu, sewaktu atau ketika atau tatkala atau yang semisalnya, ini termasuk dzaraf zaman, ya, dzaraf zaman. Ya, jadi menunjukkan waktu. Wa takhtasu bil madhi, dan ini khusus untuk madhi. Ya, lam al-hiniyah ini khusus pada fi'il madhi. Tidak pada mudhari'. Tapi hanya khusus pada madhi. Wa yakunu jawabuha fi'lan madhiyan. Wa yakunu jawabuha fi'lan madhiyan, dan jawabnya, jawab dari lamma al-hiniyah ini berupa fi'il madhi. Ya, dari contoh tadi, lamma raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Badrin, kemudian jawabnya mana? Zawwajahu. Ini sebagai jawab dari lamma tersebut, lamma al-hiniyah. Ini zawwajahu. Zawwaja ini fi'il madhi. Jadi penggunaannya khusus untuk fi'il madhi, kemudian jawabnya ini juga berupa fi'il madhi. Ini ya, lamma al-hiniyah. Nahwu, contoh yang lain. Lamma sami'tul adzana tawaddatu wa tawajjahtu ilal masjidi. Lamma sami'tul adzana, ketika saya mendengar adzan. Ya, ketika atau saat saya mendengarkan adzan, tawaddatu, saya berwudu, wa tawajjahtu ilal masjidi, dan aku menuju masjid. Ya, ini. Lamma sami'tul adzana, kemudian jawabnya tawaddatu, ini fi'ilnya madhi. Ya. Contoh yang lain. Lamma wasalna ila Makkata asra'na ila Baitillahil Harami. Lamma wasalna ila Makkata asra'na ila Baitillahil Harami. Ketika kami tiba di Makkah, ketika kami sampai ke Makkah, kami bersegera ke Baitullahil Haram. Ya, asra'na, kami bersegera. Ini fi'il madhi sebagai jawab dari lamma al-hiniyah tersebut. Wa fit tanzili, di dalam Al-Qur'an, fi qissati Ibrahim alaihi salamu, dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya, wa fit tanzili fi qissati Ibrahim alaihi salamu, disebutkan, Allah sebutkan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadha rabbi. Falamma ra'al qamara bazigha, maka ketika dia melihat bulan itu muncul nampak, ya, Nabi Ibrahim alaihi salam, beliau melihat bulan, ya, dalam keadaan tampak, ya, muncul, ya, qala hadza rabbi, lalu beliau Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Ya, ini pada masa awal-awal beliau dalam mencari Rabb, ya, ya, belum ditunjukkan oleh Allah Rabb yang sesungguhnya. Beliau masih dalam masa proses pencarian. Nah, beliau ketika melihat bulan, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, beliau mengatakan seperti ini. Bulan itu tampak muncul, ya, terang benderang. Lalu beliau mengatakan, hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Ya, ini. Nah, di sini tentang lamma tadi, ya. Ini. Jawabnya adalah pada fi'il qala. Qala ini sebagai jawab dari lamma al-hiniyah pada ayat ini. Ya. Ini ya, ini tentang lamma al-hiniyah, ya, termasuk dzaraf zaman, ya, kemudian digunakan khusus untuk fi'il madhi, dan jawabnya itu berupa fi'il madhi. Berikutnya, asyaran yang ke-10, ghadan nadhabu nahnul mutafawwiqina. Disebutkan contoh kalimat ini dalam daras kemarin, ghadan nadhabu nahnu al-mutafawwiqina. Nah, di sini, al-mutafawwiqina mansubun ala likhtisasi. Ala likhtisasi. Ya, dalam kalimat ini, lafad al-mutafawwiqina itu mansub. Ya, keadaannya nasab dengan tanda ya. Karena ini bentuk jamak mudhakar salim. Ya, nasabnya dengan ya. Kenapa dia mansub? Ala likhtisasi. Ya, pada atau karena ikhtisas. Jadi yang menyebabkan dia mansub karena dia itu ikhtisas. Apa itu ikhtisas? Wahuwa maf'ulun li fi'li akhussu. Wahuwa maf'ulun li fi'li akhussu. Jadi ikhtisas, ya, kalau diartikan harfiah, ikhtisas itu mengkhususkan. Maksudnya apa? Wahuwa maf'ulun li fi'li akhussu. Ya, ini adalah maf'ul dari fi'il akhussu. Wahuwa wajibul hatfi. Dan dia fi'il akhussu ini wajib dihilangkan. Wajib dihilang. Jadi takdirnya, makna yang tersirat dari contoh tadi misalnya, Hodan nadhabu nahnu akhusu al-mutafawwiqina. Jadi takdirnya demikian. Hakikatnya demikian. Nahnu akhusu, yang saya khususkan, yang saya maksudkan adalah al-mutafawwiqina. Ini. Jadi al-mutawafiqina di situ sebagai maf'ul dari fi'il akhusu. Ya, aku khususkan, aku maksudkan al-mutafawwiqina seperti itu. Hanya saja di sini fi'il akhusu tadi dikatakan wajibul hadfi, wajib hilang. Ya, secara lafaz dia wajib hilang, tidak boleh disebutkan nahnu akhusu al-mutafawwiqin, tidak boleh demikian. Jadi cukup dikatakan seperti ini, nahnu al-mutafawwiqin. Tetapi dalam makna, dalam pikiran tadi, di situ terkandung makna seperti ini, akhusu al-mutafawwiqin. Nah, tadi al-mutafawwiqin ini maf'ul dari fi'il akhusu tersebut. Maf'ul bih dari fi'il akhusu tersebut. Nah, karena dia menjadi maf'ul bih, ya, maka dia mansub. Ini yang menyebabkan dia mansub, karena dia menjadi maf'ul bih dari fi'il akhusu yang wajib hilang tersebut. Nah, yang semacam ini, ya, keadaan yang semacam ini, itu yang disebut sebagai ikhtisas. Ya, ini. Waya'til makhsusu li bayanil maqsudi bil dhamiri. Waya'til makhsusu li bayanil maqsudi bil dhamiri. Dan al-makhsus, ya, sesuatu yang dikhususkan, yang dimaksudkan tersebut, al-mutafawwiqin dalam contoh tadi, ya, itu datang untuk menjelaskan maksud dari dhamir. Nah, jadi lafaz makhsus tersebut, ya, itu didatangkan untuk menjelaskan maksud dari dhamir. Dhamir yang disebutkan sebelumnya. Ya, tadi nadhabu nahnu. Kami. Kami siapa? Kami itu siapa? Nahnu di sini siapa? Apakah semua pelajar, semua mahasiswa di kelas itu? Atau termasuk gurunya juga, atau siapa, maka ini perlu dijelaskan siapa yang dimaksud oleh dhamir ini, nahnu, nahnu itu siapa. Maka disebutkan makhsus tadi, lafaz yang menunjukkan kekhususan tadi, yakni al-mutafawwiqin. Ini ya, jadi dia didatangkannya lafaz ini, atau al-makhsus ini, itu untuk menjelaskan maksud dari dhamir tersebut. Nahwu dalam contoh yang lain, ya. Yang pertama, nahnu, kami, atau kita. Kami itu siapa? Kita siapa? Dijelaskan. Ya. Yang dimaksud oleh dhamir nahnu itu siapa? Al-muslimin, kaum muslimin. Takdirnya, nahnu akhussu al-muslimin. Takdirnya secara makna, ya, dalam benak, dalam pikiran. Ya. Adapun dalam lafaz tadi, akhusu, dia wajib hilang. Sehingga cukup dikatakan, nahnu al-muslimin. Kita, kaum muslimin. Maksudnya bagaimana? Kita, yang saya maksudkan dengan kita adalah kaum muslimin. Kan kalau dijelaskan secara detail, seperti itu ya, kita. Yang saya maksud dengan kita adalah kaum muslimin. Yang saya maksud dengan lafaz kita adalah kaum muslimin. Itu ya. Ya, jadi seperti itu. Ini nahnul muslimina la nakhafu illallah. Kita kaum muslimin tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah. Ini. Contoh yang lain. Nahnu tulabal ma'hadi naskunu fil mahja'il awwali. Nahnu tulabal ma'hadi naskunu fil mahja'il awwali. Kita, para mahasiswa ma'had ini. Kita. Siapa kita? Kita di sini siapa? Yang dimaksud di sini dalam ucapan ini. Tullabal ma'hadi. Para pelajar atau para mahasiswa di ma'had ini. Ini yang dimaksud oleh pembicara dengan dhamir nahnu. Kita. Siapa? Ya kita. Yakni tullabal ma'had. Para pelajar di ma'had ini. Yang dimaksud kita adalah orang, para pelajar di ma'had ini. Bukan orang lain. Bukan mungkin mudaris atau orang lain. Atau teman-temannya atau saudara-saudara yang lain. Bukan. yang mereka bukan pelajar di madzhab ini, maka tidak termasuk. Yang dimaksudkan adalah yang menjadi pelajar di ma'had ini. Adapun selain itu tidak termasuk. Ini ya, nahnu thullabal ma'hadi. Kita para pelajar di ma'had ini, naskunu fil mahjil awwali. Kita tinggal di asrama pertama. Wa fil haditsy syarifi, dalam hadis yang mulia dinyatakan inna ma'syaral anbiya'i la nurasu. Sungguh kami siapa? Yang dimaksud dengan kami dalam hadis ini, dalam ucapan Nabi ini, inna, sungguhnya kami. Siapa? Ma'syaral anbiya, segenap para nabi. Oh, jadi yang dimaksud dengan dhamir na di sini adalah segenap para nabi. Sesungguhnya kami. Kami siapa? Apakah sahabat termasuk? Karena bisa jadi kalau tidak dijelaskan nanti bisa timbul kerancuan. Inna, sesungguhnya kami. Sesungguhnya kita. Siapa? Apakah hanya nabi? Apakah para sahabat ikut masuk dalam cakupan makna ini? Ataukah siapa saja? Maka perlu dijelaskan, ma'syarul anbiya, segenap para nabi. Berarti yang termasuk atau yang dimaksud dengan dhamir nahnu dalam inna, ini adalah para nabi, para anbiya. Berarti yang selain nabi tidak termasuk. Ya, para sahabah radhiyallahu anhum, ya, tidak termasuk. Kaum muslimin yang lainnya juga tidak termasuk dalam cakupan makna ini. Yang termasuk, yang dikhususkan, yang dimaksudkan dalam dhamir ini, dalam ucapan ini adalah ma'syaral anbiya, segenap para nabi. Inna ma'syaral anbiya, sesungguhnya kami, yakni segenap para nabi, la nurasu, tidak diwarisi. Ya, ini. Itu ya, itu ikhtisas semacam ini. Dan ini termasuk pembahasan dalam maf'ul bih. Ya, karena tadi ya, dijelaskan, dia adalah maf'ul bih dari fi'il akhussu yang wajib hilang. Jadi dalam kitab-kitab nahwu nanti bisa dilihat pada pembahasan maf'ul bih. Ya. Ini. Imla'il faragha fima ya'ti bi makhsusin munasibin. Isilah titik-titik berikut ini dengan makhsus yang sesuai. Ya, makhsus. Maksud itu tadi seperti al-mutafawiqin, al-muslimin, ya, tullaba, kemudian ma'syara. Ini ya, lafaz-lafaz ini yang dimaksud dengan makhsus. Ya. Jadi yang dikhususkan, yang dimaksudkan. Ya. Jadi istilah titik-titik berikut ini dengan makhsus yang sesuai. Yang pertama, nahnu. Apa? Ya, nahnu tullabal ma'hadi. Nahnu tullabal ma'hadi nadrusu al-lughata al-arabiyyata wal-ulum al-islamiyyata. Kita para pelajar ma'had ini, ya, kita belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu Islam. Kita siapa? Tullabal ma'hadi, para pelajar, para mahasiswa di ma'had ini. Ini yang dimaksud dari dhamir nahnu tersebut, ya. Yang kedua, nahnu al-muslimina. Nahnu al-muslimina la nusyriku billahi syai'a. Kita siapa? Al-muslimin, kaum muslimin, orang-orang yang Islam, orang-orang yang beragama Islam. La nusyriku billahi syai'a. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, kita tidak menyekutukan pada Allah dengan sesuatu apapun. Ini nahnu al-muslimin. Itu. Ya. Kemudian ada tamrinun syafawiyun. Tamrinun syafawiyun, latihan secara lisan. Ya'ti kullu talibin bimithali. Ya'ti kullu talibin bimithalin li likhtisasi. Musta'milan alismal mansuba ila baladihi. Setiap pelajar itu mendatangkan satu misal, satu contoh untuk ikhtisas. Musta'milan alismal mansuba ila baladihi, dengan menggunakan isim yang dinasabkan, isim yang disandarkan pada negerinya. Ya, disandarkan dengan menggunakan isim yang disandarkan pada negerinya, negeri asalnya. Nahwu, contoh. Nahnu al-hunuda. Kami. orang-orang India, orang-orang yang berasal dari negeri India. Satu pelajar mengatakan demikian kalau dia berasal dari India. Atau yang lain mengatakan nahnu al-yabaniyina. Nahnu al-yabaniyina. Kita atau kami orang-orang Jepang. Kalau dia berasal dari Jepang, ya dia menggunakan ini isim yang disandarkan pada negerinya, Jepang, al-yabaniyin. Atau kalau dia dari Afrika, nahnu al-afariqata. Nahnu al-afariqata. Kami orang-orang Afrika, orang-orang dari negeri atau dari benua Afrika. Ini ya, bisa untuk latihan, masing-masing bisa mencoba seperti ini. Mengucapkan, mengatakan, ya, ikhtisas dengan menggunakan nama yang disandarkan pada negerinya atau pada daerahnya atau dari wilayah, dari daerahnya masing-masing, kota atau yang semisalnya juga bisa. Itu ya. Seperti ini contohnya. Ya. Ini pembahasan tentang ikhtisas. Ya. Berikutnya hadiya asyar yang ke-11, hati mudhari' al-af'alil atiyati, berikan datangkan mudhari' dari fi'il-fi'il berikut ini. Ballagha mudhari'nya yuballighu. Ya, tawajjaha mudhari'nya yatawajjahu. Tajassasa mudhari'nya yatajassasu. Yatajassasu. Asra'a mudhari'nya yusri'u. Ya, yusri'u. Kemudian bazagha mudhari'nya yabzaghu. Yabzaghu. Ada kamus. Coba dibuka di kamus ya. Untuk latihan membuka, mencari kata-kata dalam kamus. Masing-masing apa artinya. Dan ini sudah digunakan semuanya dalam pelajaran ini. Nanti tinggal dicari lagi. Atau tadi juga belajar membuka kamus ya. Ini. Karena dengan membuka kamus itu juga apa, banyak faedahnya. Kita bisa mengetahui kata-kata, arti kata-kata sesuai dengan konteks kalimatnya juga. Karena pada kamus-kamus juga makna-makna kata itu seringkali dikaitkan dengan konteksnya. Kata ini, kemudian disertai kata yang ini, maknanya demikian. Kalau disertai kata yang lain, nanti maknanya berbeda lagi, makna yang lain. Seperti itu juga ditunjukkan pada kamus-kamus Arab yang ada, insya Allah. Ini, jadi ini faedah, di antara faedah dengan mencoba membuka kamus, mencari kata-kata dalam kamus, nanti juga akan bisa mengetahui hal-hal yang semacam itu. Ya, ini. Berikutnya, tsani asyara, hati mufrada, berikan mufrad, bentuk mufrad dari lafad ini. Khulafa'a warasatan ma'asyira. Khulafa'a, para khalifah. Mufradnya apa? Jadi ini lafad-lafad jamak ya. Khulafa' warasah ma'asyir, itu jamak semuanya. Mufradnya apa? Khulafa', mufradnya khalifatun. Ya, khalifatun, khalifah. Ya. Ada ta'nif, ada ta' marbutah, ya, khalifatun diakhir dengan ta' marbutah, tetapi di situ tidak menunjukkan mu'annas. Ya, tidak menunjukkan perempuan. Ya, khalifah, ini laki-laki. Walaupun lafadznya ada ta' marbutah, tetapi di situ ta' marbutah tidak berfungsi sebagai tanda ta'nif. Tidak menunjukkan makna mu'annas, makna perempuan. Ya, tetapi ya, itu bermakna laki-laki, khalifah, laki-laki. Ya. Jadi tak marbutah itu tidak mesti. Ya, tak marbutah tidak mesti sebagai tanda perempuan, tanda ta'nif. Memang umumnya atau kebanyakan tak marbutah sebagai tanda ta'nif, tanda untuk perempuan. Menunjukkan makna lafaz tersebut untuk perempuan. Tetapi tidak semuanya. Tidak mutlak. Ada beberapa tak marbutah yang digunakan tidak untuk perempuan. Tidak untuk menunjukkan makna perempuan. Salah satunya seperti ini. Khalifatun khalifah. Itu laki-laki. Ya. Kemudian warasatun. Mufradnya apa? Warisun. Ya. Warisun atau warisun itu ya, yang mewarisi, ahli waris. Kemudian ma'asyiru, mufradnya ma'syaru. Ya, ma'syaru atau ya ma'syaru, jamaknya ma'asyiru. ya, mamlu' min as-sarf ya. Ini. Berikutnya, salisa asyara yang ke-13, hati jam'a, berikan jam'a dari lafad-lafad ini, risalatin hadiqatin ahlin wafatin. Ini mufrad, ya, jama'nya apa? Risalatun, jama'nya rasailu. Ya, rasailu. Hadiqatun, jama'nya hadaiqu. Ya, hadaiqu. Kemudian ahlun, jama'nya ahluna. Ya, ahluna. Dengan bentuk jama' muzakkar salim. Ya. Kemudian wafatun, jama'nya wafayatun. Ya, wafayatun, bentuk jama' mu'annas salim, wafayatun. Ya. Ini, walhamdulillah, selesai dengan ini pelajaran yang ketiga, ad-darsus salis dari jilid yang keempat ini. Ya. Ini dulu untuk kesempatan kali ini, al-afu minkum untuk kekurangannya, ya, selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu taslima. Walhamdulillah.